malam ini tuk kesekian kali. Asa takkan sirna. Aku masih di sini untukmu, walau kita telah semakin jauh. Dirimu dan hanya dirimu yang masih tersimpan di dalam hatiku. Ku ingin selalu ada di sampingmu di dalam pelukanku. Mungkinkah akan terulang kembali saat kau masih bersamaku? Walau kini kau tiada di sisi, namun kasih tetap abadi. Aku semakin jauh, ku ingin selalu ada di sampingmu di dalam pelukanku. Mungkinkah akan terulang kembali saat kau masih bersamaku? Aku masih di sini untukmu, walau kita telah semakin jauh.